Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq lizhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara penyejuk hati. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat siraman rohani dari firman Allah Subhanahu wa taala sehingga sejuklah hati kita. Ayat yang kita kaji sekarang ini masih menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa setelah berupaya, Nabi Musa setelah menggalang persatuan satu sama lain supaya kita dapat bertasbih dan berzikir kepada Allah, dan Nabi Musa mengatakan Allah Maha Melihat, artinya Allah, mudah-mudahan Allah terus membantu kita, baik itu doa sudah dalam doa ataupun belum didoakan. Maka itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, tidak pada saat itu saja tapi melalui sejak kecil, melalui firman Allah dalam ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu pada kali yang lain. Artinya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan dari semenjak kecil Nabi Musa dan sampai pada saat dakwahnya menghadap Fir'aun. Begitulah. Kata al-manna, mananna itu artinya penghargaan. Berarti imbalan atau pemberian tanpa diawali dengan pekerjaan. Berbeda dengan jaza, kata-kata jaza itu artinya upah. Artinya juga imbalan, tapi pemberian itu atas kerja yang dilakukan sebelumnya. Tapi mananna ini al-manna penghargaan. Sebelum Nabi Musa bekerja, artinya menjalankan misi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya pada diri kita juga itu terjadi. Sebelum kita lahir, kita tidak ada meminta kesehatan yang lain, tapi begitu lahir banyak yang sehat. Sempurna. Hidungnya ada, matanya ada, telinganya ada, kakinya ada, tangannya ada, rambutnya ada, seluruhnya ada. Itu adalah berarti imbalan yang diberikan Allah SWT kepada kita sebelum kita meminta kepada Allah. Itulah salah satu buktinya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itulah buktinya Allah itu SWT itu Maha Memberi segala sesuatunya. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Yang dimaksudkan penghargaan terhadap Nabi Musa itu adalah turunnya wahyu. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Musa. Apa itu wahyunya? Yaitu dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-38 dari surah Taha tersebut, bahwasanya itulah wahyu yang pertama turun sekali, nikmat yang pertama turun sekali kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, nanti akan disampaikan oleh Dr. Haji Zainal Arifin bahwasanya kapan sebenarnya kejadian itu yang pertama kali turun wahyu tersebut. Kami persilakan kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 38 sebagaimana yang telah disampaikan Ustaz Fajrul Haq merupakan wahyu yang diberikan Allah kepada ibu Nabi Musa. Adapun wahyu Nabi Musa yang pertama kali diturunkan sebagaimana telah kita kaji di surat Thaha ini, yaitu ketika Nabi Musa berada di Al-Muqaddasit Tuwa. Dengan demikian, ayat 37 merupakan gambaran dari menepis keraguan doa Nabi Musa tidak dikabulkan Allah. Seakan-akan Allah berkata, wahai Musa, lihat dulu waktu kamu bayi, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang meninggal, kamu bisa hidup. Pada tahun itu tidak ada laki-laki yang hidup kecuali engkau. Apa engkau tidak yakin akan kekuasaanku? Pada waktu itu aku selamatkan engkau dengan beri wahyu kepada ibumu untuk menghanyutkan kamu di dalam ayunan kecil di laut sungai Nil, di laut Nil. Dan bagaimana pula kamu bisa selamat di hadapan raja-raja yang ingin membunuhmu? Itu tidak mungkin terjadi kecuali aku menitipkan rasa cinta kasih kepadanya. Ada rasa kasih sayang kutitipkan kepada Fir'aun, walaupun sebenarnya dia hendak membunuh karena bujuk rayu istrinya yang beriman kepada Allah. Begitulah perjalanan kehidupan yang sebenarnya tidak saja dirasakan oleh Nabi Musa. Setiap individu mukmin merasakan sejak manusia, sejak kita berada dalam rahim, kemudian tumbuh dan besar hingga dewasa, semuanya adalah proses nikmat yang jika dihitung mencapai triliunan dolar. Sebagaimana kata Ustaz Fajrul Haq tadi, waktu di rahim, bagaimana dahsyatnya pemberian Allah kepada kita yang lahir. Kita adalah manusia luar biasa dan pemenang dari jutaan saudara kita yang akhirnya tidak jadi lahir karena harus gugur demi kita. Kemudian bagaimana kita kecil, sang ibu dengan cinta kasih, Allah menitipkan rasa cinta kasih kepada ibu kita sehingga dalam kantuknya yang begitu parah dia tetap melindungi, menyayangi, mengayomi kita yang masih bayi. Ketika kita tumbuh menjadi anak remaja, Allah tetap memberikan orang di sekitar kita rasa kasih sayang. Biarlah nakal-nakal anak remaja, sehingga kita pun akhirnya bisa diterima masyarakat dengan perangai kita yang terkadang jahil dan jahat. Tumbuh besar dan dewasa, ingin berumah tangga dengan modal pas-pasan, tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucurkan nikmatnya sesuai dengan kapasitas kita. Begitu memiliki keluarga, rezeki yang tidak diduga-duga pun datang menghampiri kita. Hingga saat ini, semua itu adalah pemberian Allah. Walaupun kita berusaha, betapa banyak usaha yang kita lakukan tidak menghasilkan, tetapi tiba-tiba datang ke rumah, ada orang lain yang memberikan penghasilan di luar dari dugaan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebagaimana kita menemukan ada salah satu pendengar yang setia memberikan bantuan kepada para penceramah kita di RRI. Kita ucapkan terima kasih kepadanya. Ya. Ya. Demikianlah tadi yang kita sampaikan, dan akhir dari kesimpulan ini, yakinlah nikmat-nikmat yang tidak terhingga itu sudah Allah berikan kepada kita melalui kehidupan kita yang terbentang luas ini. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat lebih mudah mewujudkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.